Teguh yang saya nonton tiap hari Minggu malam Senin. Itu tontonannya itu sangat menyejukkan dan bisa merubah suatu kehidupan dari rakyat kecil. Terus Mario Teguh itu orang yang bisa membuat perubahan pada setiap orang, terutama pada diri saya. Itu perubahan dalam sikap berpikir, kita menghadapin orang, gitu, kita bisa berubah secara total gitu. Mario Teguh acaranya bikin semangat. Sekarang zaman yang aneh-aneh, harus jangan yang ditiru, yang tiru yang bagus-bagus aja, yang lupa di, yang jelek-jelek ditinggalin, dilupain gitu. Resepnya ya ada resepin dari aku yang gak ngerti jadi ngerti gitu. Ya itu dijalani terus aja biar itu semangat terus. Acara Mario Teguh cukup membantu loh untuk orang Indonesia khususnya anak muda sekarang biar daya pikirnya lebih maju. Kita butuh Mario Teguh lain yang mana dia bisa menyejukkan rakyat yang gejolak ekonomi, politik yang sangat panas ini, dia benar-benar bisa menyejukkan rakyat kecil gitu. Super sekali Pak Kamal, Bu Mini, dan juga Pak Bistri, Pak Mario. Terima kasih kami ucapkan. Dan tentunya satu hal tadi yang dikatakan oleh Pak Kamal sungguh menarik perhatian saya, Pak Mario. Dia menanyakan apakah akan ada Mario Teguh lain di masa depan kita. Amin. Gitu ya. Kami terus mendoakan tentunya. Amin. Lalu Pak, bicara mengenai topik ini, saya jadi terpikir apakah ada kemungkinan gitu Pak, sebuah di mana ada orang-orang yang sebetulnya memang disimpan Tuhan untuk tugas-tugas besar nanti ya. Sampai sekarang kita masih belum melihat keberadaannya. Bagaimana komentar? Super sekali. Kita sudah pernah mendengar istilah satrio apa? Piniyit. Satria yang disimpan. Siapa di sini yang merasa dirinya adalah satrio piniyit? Angkat tangan. Wiro Sableng atau? Oke, ya. Bukan Wiro Sableng. Satrio Piningit itu tidak mungkin menyadari dia Satrio Piningit. Yang angkat tangan tadi GR. Oke? Okay? Dan ini kabar baiknya. Para Satrio Piningit yang akan jadi pemimpin masa depan itu sekarang dijaga minder.